berarti telah sempurna rizki untuknya. Kalau suatu makhluk mati, berarti jatah rizki mereka sudah berakhir. Nah, yang ketiga, kematian berarti terputusnya langkah kehidupan. Terputus langkah kehidupannya, tidak memiliki kesempatan untuk menambah amal kebaikan lagi, sudah terputus. Kecuali nanti akan kita bahas hal-hal yang membuat seseorang tetap mendapat aliran pahala meski dia sudah meninggal dunia. Pada poin yang pertama, tentang setiap makhluk akan mati ketika telah tiba ajalnya, disebutkan dalam sekian banyak dalil dalam Al-Quran, seperti surat Ali Imran ayat yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ayat dengan lafaz ini setidaknya ada pada tiga tempat. Ali Imran ayat yang ke-185, Afwan, bukan yang ketiga, tapi 185. Kemudian Al-Anbiya ayat 35 dan surat Al-Ankabut ayat yang ke-57. Kullu nafsin dha'iqatul maut disebutkan tidak hanya sekali di dalam Al-Qur'an, tapi setidaknya ada dalam tiga tempat di dalam Al-Qur'an. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat akan tiba ajalnya. Jika ajal telah tiba, tidaklah bisa dimundurkan walau sesaat, tidak juga bisa dimajukan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian disebut di dalam Al-Quran dengan kalimat al-yaqin. Nama lain dari kematian adalah al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Kematian. Kenapa kematian disebut keyakinan? Kata para ulama, karena hampir tidak ada satu pihak pun yang tidak yakin akan datangnya kematian. Tetapi karena kekurangan ilmu mereka, kelalaian mereka, mereka berbuat di dunia seakan-akan tidak yakin akan datangnya kematian. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Karena itu, seperti yang kita pernah bahas, kisah Al-Imam Ahmad ketika beliau dibelenggu dan dirantai dalam perjalanan menuju Al-Ma'mun. Salah satu nasihat yang membekas di dalam jiwa Al-Imam Ahmad adalah nasihat dari seseorang yang sengaja jauh-jauh datang ingin menyampaikan hal itu kepada beliau, menyeberangi sungai Efrat dan Tigris sekedar untuk menguatkan hati Imam Ahmad. Ucapan nasihatnya adalah, sesungguhnya engkau akan mati. Sekalipun engkau tidak terbunuh dengan pedang Al-Ma'mun, engkau akan mati. Maka pilihlah kematian terbaik yang bisa engkau dapatkan. Setiap jiwa pasti mati. Maka Al-Imam Ahmad mendengar nasihat itu, beliau sangat tergugah, semakin bersemangat, semakin kokoh untuk menyampaikan al-haq bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. semakin kokoh di dalam hati beliau. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan pembahasan kita adalah ketika tiba ajal makhluk, berarti telah sempurna rizki untuknya. Tidak ada sesuatu pun yang sudah tertulis di dalam lauhul mahfud sebagai rizki seseorang kemudian tidak dia dapatkan. Kalau sudah tertulis dalam takdir bahwa itu rizkinya, pasti sampai kepadanya. Ketika dia meninggal, itu berarti sudah berakhir rizki dia. Nah, karena ada sebagian pendapat, pendapat yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah, keyakinan Mu'tazilah, kalau seseorang misalkan sudah akan diberi makanan, dijamu makan, dihidangkan makanan, tapi ketika sebelum disantap makan itu dia dibunuh oleh seseorang, maka ada anggapan bahwa rizkinya tidak dia dapatkan karena dibunuh. Seandainya tidak dibunuh, dia pasti akan dapat rizkinya. Ini akidah Mu'tazilah, berkaitan erat dengan kesalahpahaman terhadap takdir, penyimpangan terhadap takdir. Orang itu mati, dia tidak dapat rizkinya. Seandainya tidak dibunuh, dia pasti dapat rizkinya. Nah, akidah Ahlussunnah menyatakan yang sudah terhidang di depan dia, yang dianggap sebagai rizki, pada dasarnya itu bukan rizki bagi dia. Karena kalau itu memang rizki dia, pasti akan termakan oleh dia sebelum ajal menimpa. Tidaklah akan terjadi ajal bagi seseorang kecuali rizki dia telah sempurna dia dapatkan. Nah, ada beberapa dalil tentang hal ini. Kita baca dua hadis. Nabi SAW pernah bersabda, "Hada Rasul Rabbil Alamin, Jibril. Ini adalah utusan Tuhan semesta alam, yaitu Jibril. Nafata fi rawi annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha." Jibril meniupkan pada jiwaku wahyu bahwasanya tidaklah ada suatu jiwa mati hingga disempurnakan rizkinya. Jibril menyampaikan kepada jiwaku, membisikkan kepada jiwaku sebagai sebuah wahyu, bahwa tidaklah ada suatu jiwa yang mati kecuali telah disempurnakan rizkinya. Wa in abta'a 'alaiha, meski rizki itu dilambatkan kedatangannya. Rizki itu meskipun lambat datangnya, tapi pasti akan sampai kepada seseorang ketika sudah tercatat dalam takdir. Kalau memang itu tercatat sebagai rizki dia, sebelum meninggal pasti akan dia dapatkan rizki tersebut. Baru setelah sempurna semua rizki yang telah tertulis dalam takdir dia nikmati, barulah terjadi ajal bagi seseorang. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencari rizki kalian. Wala yahmilannakumus tibta'ur rizqi an takhuduhu bi ma'siyatillah, janganlah sampai lambatnya kedatangan rizki menyebabkan engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai karena seorang merasa, kok lambat rizki saya. kalau saya melakukan hal-hal yang halal, tidak akan dapat rizki. Kapan akan sampai? Maka dia ambil jalan pintas, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khudhuhu bi ma'siyatillah. Janganlah sampai kalian merasa rizki lambat datang, kemudian kalian tidak sabar dan melakukan jalan pintas, ambil jalan pintas, berbuat kemaksiatan kepada Allah. Fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi tha'atihi. Karena tidaklah didapatkan rizki yang ada di sisinya kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar Ibnu Abi Dunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis yang semakna, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastabti'ur rizqa." Janganlah kalian menganggap lambat datangnya rizki. Jangan timbul perasaan tidak sabar ketika merasa rizki datang terlambat. فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ. Karena tidaklah seseorang hamba meninggal hingga disampaikan kepadanya akhir rizki untuk dia. Tidaklah seorang meninggal kecuali telah disampaikan kepadanya akhir rizki untuk dia. Nah, fa'ajmilu fit-talab, maka perbaikilah cara kalian dalam mencari rizki. Akhadil halal wa tarakil haram. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim, disepakati kesahihannya oleh Adz-Dzahabi. Nah, dipertegas di dalam riwayat yang kedua bahwa tidak akan ada suatu jiwa yang meninggal kecuali telah sempurna rizki dia. Karena itu perbaiki cara mencari rizki, jangan ambil jalan pintas. Nah, tetap komitmen untuk mengambil yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, ketika seorang muncul perasaan rizkinya terlambat, tetaplah dia berjuang untuk mencari rizki, tetapi dalam koridor melakukan hal-hal yang halal. Jangan keluar dari koridor tersebut. Nah, ini yang dimaksud jangan menganggap lambat datangnya rizki. Artinya, kalaupun kalian berjuang karena upaya mencari nafkah itu bagian dari perjuangan fisabilillah juga, kalaupun kalian berjuang, jangan keluar dari jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang kedua yang menunjukkan bahwa tidaklah suatu makhluk meninggal kecuali telah sempurna rizki untuknya. Kemudian poin yang ketiga, poin yang terakhir pada pembahasan kita malam ini adalah ketika seorang meninggal dunia telah terputus langkah kehidupan dia. Terputus langkah hidupnya, tidak ada kesempatan menambah amal kebaikan. Tidak ada kesempatan lagi untuk memohon ampun kepada Allah secara sendirinya, karena dia sudah berpindah alam. Masa untuk beramal selesai. Nah, itu kondisi manusia pada umumnya. Ketika dia meninggal, telah terputus perjalanan hidupnya. Karena itu seseorang semestinya berusaha memanfaatkan masa hidup di dunia untuk menambah bekal kehidupan akhiratnya. Disebutkan dalam sebagian hadis, rak'atani khafifatani mimma tahqiruna, dua rakaat yang ringan yang kalian anggap remeh, dua rakaat salat sunnah yang ringan itu jauh lebih baik bagi seseorang yang meninggal dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Kata para ulama yang menafsirkan hadis ini, seorang yang meninggal dunia, ketika dia diberi pilihan, seandainya dia ada kesempatan bagi dia, kamu kembali ke dunia dan menikmati sebentar seluruh kekayaan pada seluruh dunia ini, atau engkau cuma kembali untuk sholat dua rakaat saja, maka pasti dia akan memilih untuk sholat dua rakaat saja. Dua rakaat yang ringan yang kalian anggap remeh itu lebih jauh bernilai bagi seorang yang ada di kubur ini dibandingkan dunia yang tersisa pada diri kalian. Nah, maka orang yang masih hidup hendaknya berusaha untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sholat sunnah, diperbanyak ketika kita mampu untuk melakukan sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya 12 rakaat rawatib yang disebut dalam sebagian hadis dari Ummul Mukminin, Ummu Habibah dan yang lainnya, 12 rakaat. Barang siapa yang konsisten melakukannya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di jannah. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, dilakukan dua rakaat, dua rakaat, kemudian 2 rakaat setelah sholat duhur, kemudian 2 rakaat ba'da sholat maghrib, dan 2 rakaat ba'da sholat isya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur. Jadi sebelum duhur itu 4 rakaat sunnahnya. Karena itu sebaiknya kalau kita ada kewenangan untuk mengelola kapan pelaksanaan iqomah, ya, dari azan sampai iqomah, beri jeda waktu yang cukup lama agar seorang bisa melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Ada pesan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz luar biasa perhatian beliau, bahkan dalam hal yang sekecil ini beliau berpesan kepada muadzin, kalau engkau sudah mengumandangkan azan pada salat duhur, tunggulah, lakukan salat 2 rakaat, ya, lakukan salat, lakukan ibadah yang bisa engkau lakukan, kemudian tunggulah sampai kira-kira orang terjauh dari Madinah berangkat, dia berwudu, kemudian berjalan dengan perjalanan yang tenang, kemudian sampai di masjid dia bisa melakukan 4 rakaat. Baru setelah itu engkau bisa mengumandangkan iqamah. Beri kesempatan kepada orang yang tempat tinggalnya terjauh dari Madinah. Karena Umar bin Abdul Aziz itu pernah menjadi gubernur Madinah sebelum nantinya beliau menjadi khalifah. Nah, ada perhatian yang luar biasa sampai sedetil itu. Nah, kemudian 2 rakaat ba'da sholat duhur, kemudian dua rakaat ba'da sholat maghrib dan dua rakaat ba'da sholat isya. Itu yang mu'akkadah, yang ditekankan, yang hampir selalu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau terluput, beliau ganti. Kalau seorang terluput dari sholat dua rakaat sebelum subuh, ganti setelah sholat subuh, atau yang terbaik di waktu duha. Nah, kalau seorang tidak bisa melakukan sholat dua rakaat sebelum duhur, ganti setelah duhur atau sebelum asar. Nah, itu yang mu'akkadah, yang ditekankan. Sedangkan yang tidak ditekankan sebagai sholat sunnah rawatib juga adalah sholat qobliyah. Semua sholat qobliyah sebelum sholat fardu itu disunnahkan bagi yang ingin melakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini shalah liman syaa." Pada setiap dua azan, maksudnya antara azan dengan iqamah, pasti ada salat sunnah yang dianjurkan bagi yang mau mengerjakan. Meskipun tidak ditekankan, tapi silakan salat sunnah dua rakaat sebelum maghrib, karena itu adalah sholat antara azan dan iqamah. Meskipun tidak ditekankan, lakukan ketika ada kesempatan sholat sunnah dua rakaat sebelum isya. Nah, meskipun tidak ditekankan, ada kesempatan lakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum asar, karena itu dianjurkan bagi yang mau untuk melakukan. Nah, jadi orang yang sudah meninggal dunia, ketika ada pilihan, dia kembali sejenak untuk menikmati fasilitas dari seluruh dunia yang bisa dikumpulkan, atau dia sholat dua rakaat saja, maka dia akan lebih memilih untuk melakukan sholat dua rakaat saja. Karena begitu sadarnya dia akan manfaat besar dari sholat dua rakaat, meskipun itu hanya nafilah sunnah. Meskipun secara umum orang-orang akan terputus amalnya, tetapi ada orang-orang yang tetap mendapatkan limpahan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Nah, kita baca dua hadis yang menunjukkan amalan-amalan yang terus mengalir. Satu hadis yang mungkin sering kita dengar, dan kemudian satu hadis lagi tentang adanya tujuh hal yang bisa dilakukan agar seseorang ketika sudah meninggal dunia masih dapat limpahan pahala. Dia sudah berpindah alam, dia sudah di alam barzakh, tapi dia mendapatkan manisnya dan nikmatnya hasil perbuatan dia yang pahalanya terus mengalir. Hadis pertama, hadis riwayat Muslim, hadis yang banyak kita dengar. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang meninggal, terputuslah amalannya kecuali tiga hal. Sadaqah jariyah, wa ilm yuntafa'u bihi, wa walad salih yad'u lahu. Yang pertama, sadaqah jariyah, sedekah yang untuk kemaslahatan pelaksanaan ibadah atau mendukung penyebaran ilmu agama. Nah, fasilitas umum, menanam tanaman. Nah, wa ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Wa walad salih yad'u lahu, dan seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya disebutkan tujuh hal yang pahalanya akan terus mengalir meski seseorang telah meninggal berada di alam kuburnya. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi. Ada 7 hal yang pahalanya akan mengalir untuk seorang hamba setelah matinya, pada saat ia berada di alam kubur. Wa huwa fi qabri. Yang pertama, man 'allama ilman, seorang yang mengajarkan ilmu, ilmu agama. Kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah mungkin, ya. Suatu hal yang mungkin ringan, tetapi ketika diamalkan oleh anak itu sebagai bacaan sholat dia, maka kita terus mendapatkan pahala dari dia. Karena itu sebagian ulama menganjurkan, jangan terluput dari ini. Jangan kalah dengan pengajar-pengajar anak kita, setidaknya pada Al-Fatihah. Kalau bisa Al-Fatihah kita yang ajarkan, mungkin yang lain didapat dari guru-gurunya, tapi Al-Fatihah yang akan dia baca di dalam sholat dia, yang bagian dari rukun sholat dia, kita ajarkan supaya kita mendapatkan pahala ketika ilmu itu diamalkan. Yang pertama, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Nah, ada seorang saudara kita misalkan belum tahu sunnah, sunnahnya sutroh. Kalau seorang sholat disunnahkan meletakkan sutroh di depannya, apakah itu tiang, apakah tembok, atau punggung orang yang menghadap ke arah kiblat, atau apa saja. Kemudian kita pernah mengajarkan sebuah sunnah kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Jika salat salah seorang dari kalian, salatlah menghadap ke arah sutrah dan mendekatlah kepadanya. Mendekatlah, jangan jauh. Mendekat sehingga ketika kita sujud, setidaknya kepala kita ke sutrah itu hanya berjarak cukup dilewati anak kambing saja. Kata Syekh Albani, sekitar sejengkal, ya, atau dua jengkal. Nah, tidak terlalu jauh dari sutrah. Ketika kita mengajarkan itu dan diamalkan oleh seseorang, maka kita tetap mendapatkan amalan, limpahan pahalanya, meski kita sudah meninggal dunia. Aw kara nahron. Yang kedua, seseorang yang mendalamkan sungai, artinya mengeruk lumpur yang ada di sungai, yang awalnya dangkal sungai itu, kemudian dia upayakan, dia biayai, atau dia kerjakan sendiri. Kalau dia tidak punya dana, dia lakukan dengan tenaga, dia keruk sungai itu sehingga lebih dalam, lebih besar manfaatnya. Nah, yang ketiga, aw hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Air yang pada asalnya berada di bawah permukaan tanah, tidak bisa termanfaatkan, tapi dia upayakan agar mengalir air bermanfaat bagi kehidupan. Maka ini bagian dari pahala yang terus akan mengalir bagi dia selama manfaat itu dirasakan. Aw ghorasa nakhlan, atau menanam kurma, menanam tanam-tanaman, ya. Di dalam hadis lain disebutkan, tidaklah seorang menanam sebuah tanaman yang tanaman itu dimakan oleh burung daun-daunnya, ya. Atau dicuri buahnya, kecuali itu terhitung sebagai sedekah. Nah, maka menanam tanaman itu bagian dari investasi akhirat juga. Nah, au bana masjidan, yang berikutnya adalah, atau membangun masjid. Membangun masjid dipakai untuk ibadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahalanya akan terus mengalir meski seseorang itu meninggal dunia. Au warratha mushafan, yang berikutnya adalah, atau mewariskan mushaf. Dia wariskan mushaf. dia berikan kepada seorang yang sering baca Quran atau peduli, punya perhatian untuk menghafal Quran. Nah, dia berikan atau dia sebarkan di masjid-masjid, nah, atau di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah. Maka selama mushaf itu dibaca, diambil manfaatnya, maka dia akan terus mendapatkan limpahan pahalanya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Atau dia meninggalkan seorang anak yang akan beristighfar untuk dia setelah kematian dia. Maka ini salah satu amalan dari orang yang masih hidup yang bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal, adalah permohonan ampun dari anak untuk orang tuanya atau leluhurnya, ayahnya, kakeknya, buyutnya. Nah, maka penting bagi kita yang masih hidup ini, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, tidak terputus kesempatan kita untuk berbakti kepada mereka dalam bentuk mendoakan ampunan untuk orang tua selama orang tua kita yakini meninggal dalam keadaan muslim. Tetapi kalau dipastikan dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh bagi seseorang memohonkan ampunan meskipun kepada orang terdekat, yaitu orang tuanya sendiri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Baik, itu mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang himpitan di alam kubur. Nah, assalamualaikum Pak Ustadz. Yang pertama mohon dijelaskan fadilah sujud tilawah. Sujud tilawah fadilahnya adalah menghinakan, salah satu fadilahnya dari sekian banyak fadilah adalah menghinakan syaitan. Jadi syaitan akan menangis, dia akan merasa terhina dan menangis. Nah, kita baca hadisnya. Sujud tilawah disebut dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. Jika anak Adam membaca ayat sajdah kemudian sujud, syaitan akan menangis dan menyingkir. يقول يا ويله, dia akan berkata duhai celaka. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. Anak Adam diperintah untuk sujud dan ia mau sujud sehingga baginya surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu fali annar. Sedangkan aku diperintah sujud tapi aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan syaitan adalah musuh kita, dan Allah memerintahkan fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Maka segala hal yang membuat syaitan bersedih itu adalah bagian dari bentuk ibadah. Nah, kemudian juga keutamaan umum sujud akan didapatkan pada sujud tilawah. Ada banyak keutamaan sujud, seperti Nabi berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rabi'ah ingin dekat dengan Nabi, Nabi menyatakan fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka tolong aku agar keinginanmu tercapai nanti dekat denganku di akhirat dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sujud yang disyariatkan. Sujud dalam sholat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi ketika lupa. Semua amalan-amalan sujud itu akan membuat seseorang dekat dengan Nabi SAW di akhirat. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa keutamaan satu kali sujud menghapus satu dosa dan meningkatkan satu derajat. Itu juga berlaku pada sujud tilawah. Dalam membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat As-Sajdah, baik dalam sholat atau di luar sholat beberapa kali, apa harus sujud setiap kali? Kalau dia membaca, disunnahkan. Hukumnya adalah sunnah, bukan kewajiban. Ada seorang sahabat pernah membacakan surat An-Najm di hadapan Nabi, dan di dalam surat An-Najm itu ada sujud tilawah. Ada bagian ayat yang disunahkan sujud tilawah. Tapi yang membaca tidak sujud, Nabi pun tidak sujud, dan Nabi tidak mengharuskan. Nah, artinya hukumnya sunnah. Dan kalau kita sebagai pihak yang menyimak bacaan, kalau yang membacakan tidak sujud, kita juga tidak disyariatkan untuk sujud. Nah, mohon dijelaskan waktu sholat syuruk dari waktu terbit, berapa menit penambahannya. Nah, sholat isyraq, sholat isyraq seperti disebutkan dalam sebagian hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir, ya, melakukan aktivitas zikir tetap di masjid itu, tidak berpindah dari tempat sholatnya hingga kemudian tiba waktu sholat dia sholat dua rakaat, maka seperti keutamaan umrah yang sempurna itu di saat isyraq. Kapankah isyraq itu? Isyraq itu adalah waktu awal masuk duha. Jadi bukan saat matahari terbit, tetapi kata sebagian ulama sekitar 15 menit setelah terbit matahari. Itu permulaan waktu duha dan juga waktu isyraq. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji. Nah, apakah ain bisa mendahului takdir? Apakah ain bisa mendahului takdir? Ain itu artinya penyakit yang disebabkan oleh penglihatan, pandangan. Pandangan seorang yang hasad atau pandangan seorang yang takjub lupa baca doa keberkahan. Takjub, mestinya kalau kita takjub kita baca Masya Allah, Tabarakallah, itu sunnahnya. Tapi ketika dia lupa, meski tidak ada niat mencelakai seseorang, tapi bisa mengakibatkan ain, sakit. Ada seorang lihat anak bayi kecil, cantik, misalkan menggemaskan, kemudian dia lupa mengucapkan Masya Allah atau Tabarakallah, kadangkala bisa menyebabkan terjadinya ain, anak kecil itu sakit tanpa bisa diketahui sebab sakitnya apa. Diperiksakan ke dokter, tidak jelas. Nah, itu bisa jadi karena ain. Apakah ain itu bisa mendahului takdir? Jawabannya tidak. Ain itu bagian dari yang ditakdirkan. Secara pengungkapan, Nabi pernah menyatakan, "Lau kana syai'un sabaqahu qadar, bahwa ain au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Apakah maksudnya ain itu mendahului takdir? Bukan. Maksudnya adalah ain itu benar-benar bisa terjadi dan semestinya seharusnya dihindari. Itu bagian dari upaya Nabi untuk memperingatkan bahayanya ain, bukan menunjukkan bahwa ain itu di luar ketentuan takdir. Nah, hanya untuk menekankan kewaspadaan kita bahwa ain itu memang bisa benar-benar terjadi dan mudah terjadi kalau tidak diwaspadai. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.